Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada kajian kita yang semoga Allah taala memberkahinya ini, yaitu pada kajian Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang Faslun fil Qur'anil Karim, pasal tentang Al-Qur'an Al-Karim. Setelah sebelumnya membahas masalah kalamullah, bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat, di antara sifatnya adalah Al-Kalam, Allah Ta'ala itu berbicara. Maka kemudian Ibnu Qudamah membahas permasalahan yang lebih rinci, yaitu Al-Quran, bahwa Al-Quran juga termasuk kalamullah, termasuk firman Allah Ta'ala atau ucapan Allah Ta'ala. Biasa kita terjemahkan dengan firman. Dalam bahasa Indonesia biasa kita mengatakan firman Allah. Kalau ucapan Nabi kita katakan sabda Nabi. Tapi itu sekedar yakni penggunaan dalam bahasa kita. Al-Muhim intinya menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat berbicara. Itu hanya untuk menunjukkan kita beradab dalam bahasa kita. Ketika menisbatkan pada ucapan Allah Ta'ala, kita mengatakan firman Allah. Kalau kepada Nabi, kita katakan sabda Nabi. Tapi yang paling penting adalah masalah kita meyakini Allah Ta'ala bisa berbicaranya itu, bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, yang Al-Quran merupakan ucapannya, kalamnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada syarahnya. Kemarin matanya telah kita baca. Al-Qur'an huruf wa kalimat. Al-Qur'an adalah huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Sebelumnya sudah kita baca ya. Qala Al-Qur'an hurufun wa kalimat. Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Ini kata-kata. Kalimat dalam bahasa kita artinya susunan kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalimat artinya kata itu sendiri. Kalau susunan kata, istilah jumlah. Walaupun kalimat juga kadang dimaksudkan adalah yakni kalimat dalam bahasa kita. Kadang-kadang. Tapi secara aslinya kalimat artinya kata dalam bahasa kita. Al-Qur'an adalah huruf dan kata-kata. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah lidzalika adillatan tsamaniyah. Al-mu'allif ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Syekh Abdullah rahimahullah telah menyebutkan pada matannya, pada tulisan asli beliau yang di atas, adalah 8 dalil padanya. Dalil tentang Al-Qur'an merupakan huruf dan kalimat. Yang pertama, annal kuffara qalu innahu syi'run. Orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Quran itu adalah syair. Nah, ini syair-syair. Wa la yumkin an yusafa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimat. Dengan pensifatannya orang-orang kafir bahwa Quran itu syair atau syair, berarti tidak mungkin sesuatu itu dikatakan syair lalu tidak mungkin, kecuali mesti dia merupakan huruf-huruf dan susunan kata-kata. Namanya juga syair. Syair isinya huruf dan kata. Nah, ini dalil yang pertama. Yang kedua, annallaha tahadda al-mukadzibina, bahwasanya Allah Ta'ala menantang orang-orang yang mendustakan bihi, mendustakan Al-Qur'an. An ya'tu bimitsli, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Allah tantang dalam beberapa ayatnya. Walau lam yakun hurufan wa kalimatin, kalau Quran itu bukan huruf-huruf dan kalimat-kalimat, lakana at-tahaddi ghaira maqbul, tentunya tantangannya tidak bisa diterima. Idh la yumkin at-tahaddi illa bi syai'in ma'lum yudra ma huwa, karena tidak mungkin menantang kecuali dengan sesuatu yang itu telah diketahui, sesuatu yang diminta untuk didatangkannya tersebut. Ini tentunya untuk membantah orang-orang yang mengatakan berawal dari Allah Ta'ala tidak bisa berbicara. Ini Allah tidak punya sifat kalam. Kemudian akhirnya Al-Quran berarti makhluk. Akhirnya mereka tidak menetapkan Quran itu adalah huruf dan kalimat. Maka ini bantahannya. Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah, yang mana ucapan Allah Ta'ala itu terkandung padanya huruf-huruf dan kata-kata. Maka Al-Quran adalah kitab Allah yang tersusun dari huruf dan kata-kata. Dengan pembuktian yang pertama tadi telah kita baca, orang-orang kafir dahulu menyatakan Quran itu adalah syair, termasuk syair Arab. Kenapa mereka bisa mengatakan syair? Karena isinya huruf dan kata-kata. Kalau seandainya isinya barang cair atau barang padat, ya nggak mungkin dikatakan huruf atau kalimat. Tapi isinya ucapan-ucapan, berarti akhirnya mereka bisa menggelari Quran itu tidak lain sekedar syair. Ini karangannya penyair, hasil renungannya seorang penyair. Walaupun ini merupakan gelaran yang tidak benar, kedustaan atas nama Al-Quran. Yang benar Al-Quran bukan syair. Al-Quran adalah kalamullah. Cuman yang kita ambil faedah, sampai mereka mengatakan itu adalah syair, menunjukkan ya yang menyusunnya seperti mirip-mirip, artinya susunannya itu seperti syair juga. Dari sisi ada hurufnya, ada kata-katanya, tapi ternyata bukan syair. Karena kalau syair padanya ada model-model tertentu. Al-Quran beda dengan syair. Kalau syair ada wazan-wazannya, belakangnya nun-nun semua, maka dikatakan nuniyah. Belakangnya lam, lam semua, maka lamiyah. Ada yang belakangnya ha semua, ha'iyah, dikenal dengan yakni mandhumah, atau dikenal dengan syair yang dikenal dengan Haiya, Lamia, Nunia. Nah itu syair. Ada aturan-aturan tertentu. Ada juga yang memang tidak pakai belakangnya harus nun semua, ada macam-macam juga belakang. Tapi kalau kita wazankan nanti ada wazan-wazannya mengikuti aturan-aturan tertentu. Nah Al-Quran tidak. Cuma sampai orang kafir mengatakan itu adalah syair, kesamaannya dari sisi ada hurufnya, ada kalimatnya. Sehingga secara akal mereka ini syair. Padahal kalau dipastikan beda dengan syair. Nah, beda dengan syair. Sama misalkan dengan lagu-lagu yang ada. Beda. Kalau lagu-lagu ada ketukan-ketukan yang pas kalau diiringi dengan musik-musik tertentu. Kalau Quran enggak akan pas. Mungkin pas pada sebagian kalimat, di sana sudah beda. Enggak cocok. Ini Al-Qur'an. Nah, tidak bisa diiringi dengan musik, tidak bisa diberikan model-model seperti syair. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menantang orang-orang yang mendustakan Al-Quran untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, dalam hal ini juga terdapat faedah, berarti Al-Quran itu sesuatu yang diketahui oleh orang Arab. Ini padanya ada huruf, ada kata-kata yang mereka kenal, hurufnya dan kata-katanya. Cuma Al-Quran turun dari Allah Ta'ala, ucapannya Allah. Maka kalau kalian mendustakannya, coba datangkan yang bisa menandinginya, yang nanti nilainya sama dengan Al-Quran. Kalau tantangan ini dengan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa diterima, ini kalau Al-Qurannya bukan huruf dan kalimat, benda apa begitu yang mereka gak kenal, ya tantangannya tantangan yang gak bisa diterima, menantang dengan sesuatu yang memang tidak bisa dipahami oleh manusia. Tetapi Allah Ta'ala menantang dengan sesuatu yang mereka juga bisa bikin kalimat-kalimat, cuma untuk senilai dengan Al-Quran tidak akan mampu. Kalau sekedar bikin surah, kata-kata, mungkin mereka bisa, karena itu bahasa mereka, huruf-hurufnya mereka. Tetapi apakah senilai dengan Al-Quran? Oh jauh, tidak mungkin senilai. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu menggunakan huruf dan kalimat yang bisa dibaca oleh manusia. Yang ketiga, annallaha akhbara, bahwasanya Allah mengabarkan, bi annal qur'ana yutla alaihim, bahwa Al-Qur'an itu dibacakan atas mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-15, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang berisikan keterangan-keterangan, akan berkata orang-orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami, أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, datangkan dengan Quran yang selain ini, jangan yang ini. Aubadilhu, atau rubahlah. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan, tidaklah aku bisa merubah Al-Quran itu dari diriku sendiri. Ya, ini Al-Quran datangnya dari Allah, maka tidak bisa aku merubah-rubah sendiri. Nah, yang jadi faedah di sini kalimat wa idza tujla alaihim, kalau dibacakan atas mereka. Wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat, tidak mungkin dibaca kecuali sesuatu yang isinya huruf dan kalimat. Kalau lainnya, ini makhluk apa begitu yang bukan huruf bukan kalimat, ya tentunya tidak akan bisa dibaca. Tapi ini karena isinya huruf dan kalimat, maka bisa dibaca. menunjukkan Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat. Yang keempat, annallaha akhbara, bahwasanya Allah mengabarkan, bi annahu mahfuzun fi suduri ahli al-ilmi wa maktubun fil lawhil mahfuz, bahwasanya Al-Quran itu terjaga pada dada-dada para ahli ilmu, dan Al-Quran ditulis di al-lawhil mahfuz dalam surat Al-Ankabut ayat ke-49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma, justru Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang berisikan bayyinat, keterangan-keterangan yang ada pada dada-dada orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu. Kemudian dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-77 sampai 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah, atau dia itu kitab Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Qur'an yang mulia, Qur'anun karim. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terjaga. Nah, ini tertulis di Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang memegangnya, menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang menjadi faedah, wala yuhfadhu wa yuktabu, tidak bisa dihafal, tidak bisa ditulis, illa ma huwa huruf wa kalimat, kecuali mesti sesuatu yang terdiri dari huruf dan kalimat. Nah, kemudian yang kelima, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadisnya lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Man qara al-Qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu 10 hasanat wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bi kulli harfin hasanah. Siapa yang membaca Al-Qur'an lalu dia membaguskannya, membacanya dengan fasih, dengan terang, dengan jelas, sesuai dengan aturan-aturan tajwid padanya, maka baginya pada setiap harf, harf ini artinya huruf, jamaknya kalau dalam bahasa Arabnya huruf, jadi harfun dalam bahasa kita huruf, jadi dalam bahasa Arab harf itu satu huruf, jamaknya baru huruf. Falahu bikulli harfin minhu, baginya untuk setiap harf, setiap huruf dari Al-Qur'an ketika membaca dengan baik dan benar, 10 kebaikan. Dan siapa yang membacanya wala hanafi, tapi lahan, keliru-keliru, salah bacanya, falahu bikulli harfin hasanah, setiap huruf hanya satu kebaikan. Hadithun sahih, kata Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, sahahahu al-mu'allif walam ya'zuhu. Al-mu'allif mensahihkannya tetapi tidak menyandarkan kepada siapa periwayatnya. Ya'zuh ini menyebutkan dinukilkan dari mana, tidak menyebutkan rujukannya, hanya mengatakan telah sahih hadis ini atau hadis yang sahih. Walam ajid man kharrajahu, kata beliau, aku tidak mendapatkan orang yang mengeluarkan hadis ini. Nah, tetapi Ibnu Utsaimin atau Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Perjalanan silsilah Al-Qur'an. Begitu pula pada yang disebutkan dalam takhrij kitab ana yang dari Asyraf Ibn Abdul Maqsud Ibn Abdul Rahim juga menyebutkan hadis yang dhaif. Nah, tetapi makna dari hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu punya harf, menguatkan. Al-Quran terdiri dari huruf dan kalimat. Kemudian yang keenam, qaulu Abi Bakar wa Umar, i'rabul Quran. Tapi ada yang lebih sahih dari hadis tadi. Artinya kalau kita berpikir, kalau hadisnya dhaif, terus kenapa bisa dijadikan dalil? Kita hanya mengambil dalil dari sisi penyebutan ada padanya harf. Siapa yang membacanya dengan baik dan bagus, maka pada setiap huruf baginya 10 kebaikan. Adapun kalau dia membaca dengan tidak baik, maka baginya hanya 1 kebaikan. Di sana ada hadis yang lebih sahih, yaitu hadis Ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Di mana di situ disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha, 1 kebaikan semisal 10 kebaikan. Wal aqulu alif lam, alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi pada kalimat alif lam mim, alifnya huruf tersendiri, kemudian lamnya huruf tersendiri, mimnya huruf tersendiri. Nah, wallahu a'lam, hanya saja di sini disebutkan, ada yang menyebutkan hadis itu adalah hadis yang mauquf, dari ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalil berikutnya yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah yang menunjukkan Al-Qur'an adalah huruf dan kalimat, qaulu Abi Bakar, ucapannya Abu Bakar, wa Umar, juga ucapannya Umar, i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdhi ba'dhi hurufihi, membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus, dengan fasih, itu lebih dicintai oleh kami daripada menghafalkan sebagian hurufnya. Nah, ini kalimat sebagian hurufnya, ini yang menjadi syahidnya. Kemudian yang ketujuh, hanya saja hadis ini dinyatakan sebagai atau asar ini dinyatakan sebagai asar yang dhaif pada kitab yang lainnya yang ditahqiq oleh Asyraf Ibnu Abdul Maqsud Ibnu Abdul Rahim. Wa qala Ali radhiyallahu an, man kafara bi harfin faqad kafara bihi kullihi. Siapa yang telah mengkufuri satu harf saja, kata Ali, maka dia telah mengkufuri semuanya. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. Ini ucapan Ibnu Qudamah. Nah, ucapan Ali radhiyallahu an disebutkan dengan sanad yang sahih. Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullihi. Siapa yang mengkufuri satu harf dari Al-Qur'an, berarti dia telah kufur seluruhnya. Intinya berarti Al-Qur'an terdiri dari harf. Yang ke-8 ijma'ul muslimin. Kamana qalahu al-muallif. Kesepakatan kaum muslimin seperti yang dinukilkan oleh al-muallif. Ala anna man jahada minhu suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqan alaih fa huwa kafir. Siapa yang menentang Al-Qur'an satu surat saja atau satu ayat saja atau satu kata saja atau satu huruf yang disepakati itu adalah Al-Qur'an, maka dia telah kafir. Artinya kesepakatan ini menunjukkan para ulama sepakat Al-Qur'an adalah huruf. Sehingga kalau ada yang mengingkari satu huruf saja, itu termasuk kekufuran. Wa adadu suwaril Qur'an, adapun jumlah surat Al-Qur'an, surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an adalah 14 wa mi'ah. 114. Minha 29 uftutihat bil huruf al-muqatta'ah. Di antaranya adalah 29 diawali dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini alif lam mim ha mim. Muqatta'ah artinya dia hurufnya dibaca sendiri-sendiri, terputus-putus, tidak disambung dengan huruf berikutnya. Kalau kalimat misalkan dalika, itu kan nyambung kan? Enggak kita baca satu huruf satu huruf. Dalikal kitabu la raiba fi. Kita baca antara huruf dengan hurufnya disambung. Tapi kalau alif lam mim satu-satu, alif lam mim, bukan dibaca langsung. Alam atau bacaan yang lainnya, tapi baca satu-satu. Itu namanya huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Maka dalam bacanya pun nanti diperjelas tajwidnya. Alif lam mim. Lam belakangnya mim sukun ketemu mim, maka jadinya idgham. Lam mim. Nah, dibaca masing-masing. Awsaful Qur'an, sekarang sifat-sifat Al-Qur'an. Wasafallahu Al-Qur'an Al-Karim. Allah Ta'ala mensifati Al-Qur'an Al-Karim bi awsafin 'azimah katsirah. Dengan sifat-sifat yang agung lagi banyak. Dzakara al-mu'allifu minha ma yali. Al-mu'allif Ibnu Qudamah menyebutkan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, annahu kitabullah al-mubin, bahwa Al-Quran adalah kitab Allah al-mubin. Ay al-mufsih amma tadammanahu min ahkam wa akhbar. Ini Al-Quran adalah sesuatu yang menjelaskan apa yang terkandung darinya berupa hukum-hukum dan khabar-khabar. Yang kedua, annahu hablullah al-matin. Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, yang kuat. Ay, maksudnya al-ahdul qawi alladhi ja'alahu Allahu sababan lil wusul ilaih wal fawzi bikaramatihi. Al-Quran merupakan tali Allah yang kokoh, yakni perjanjian yang kuat yang Allah jadikan Al-Quran itu sebagai sebab untuk orang bisa mencapai Allah Ta'ala. Ini bisa sampai datang bertemu dengan Allah, masuk ke dalam syurganya, dan beruntung, fauz, sukses dengan mendapatkan karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya. Al-Qur'an disifati dengan tali Allah. Apa maksudnya tali Allah? Sesuatu yang bisa menjadikan orangnya bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Nah, ini bisa menjadikan seorang masuk ke dalam surga yang Di antara keutamaan surga adalah seorang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat wajahnya. Yang ketiga, annahu suwarun muhkamat. Bahwa Al-Qur'an disifati dengan surat-surat yang muhkamat. Ai mufassalus suwar, yang diberi pembeda pada masing-masing suratnya. Jadi muhkam di sini maksudnya bukan artinya suatu yang jelas maknanya, bukan. Jadi yang dimaksud adalah Al-Qur'an dikatakan surat-surat yang muhkamat, surat-surat yang terpisah-pisah masing-masing suratnya. Ai kullu suratin munfaridatun 'anil ukhra. Masing-masing surat berdiri sendiri, tidak bersambung dengan yang lainnya. Jelas Al-Baqarah dengan Ali Imran beda. Nah, ada pemisahnya. Dan masing-masing surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang berdiri sendiri, tidak tergabung dalam surat itu. Ayat mustaqillah, pemisah antara surat sebelumnya dengan surat yang akan datang. Kecuali surat At-Taubah, tidak diawali dengan Bismillah. Ada yang mengatakan sebabnya karena materinya sama, At-Taubah dengan Al-Anfal. Jadi seolah-olah satu surat, maka tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, padahal beda surat. Yaitu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Apa sebabnya? Yang jelas Allah Ta'ala menurunkannya tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat-lihat berdasarkan penelitian para ulama, menunjukkan diantaranya adalah sebabnya materinya sama, isinya sama, masalah perang, baik Al-Anfal maupun At-Taubah berkaitan dengan masalah perang, sehingga seolah satu surat. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak memisahkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Al-Quran disifati sebagai suwarun muhkamat, maksudnya suatu yang terpisah-pisah suratnya, tidak menyambung awal sampai akhirnya, tetapi terbagi-bagi menjadi surat-surat. Wal muhkamatu, yang dimaksud dengan muhkamat, al mutqinatu al mahfudhatu min al khalali wat tanaqud, yaitu suatu yang mutqin, sempurna. Mahfudhat, suatu yang terjaga. Min al khalal wat tanaqud, dari al khalal, kekurangan-kekurangan dan pertentangan. Di antara sifat Al-Quran juga yang keempat, annahu ayatun bayyinat, ayat-ayat yang berisikan keterangan. Ay alamatun zahiratun ala tauhidillah, ayat-ayat yang padanya tanda-tanda yang jelas tentang tauhid Allah, tentang Allah Ta'ala itu satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang mempunyai hak rububiyah, satu-satunya yang mempunyai hak al-asma wa sifat, memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa kamali sifatihi wa husni tasyri'atihi. Dikatakan ayat bayyinat, artinya ayat-ayat tersebut menunjukkan kesempurnaan sifatnya dan bagusnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annahu fihi muhkaman wa mutasyabihan, disebutkan Al-Qur'an padanya ada yang muhkam dan mutasyabih. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun wal ukharu mutasyabihan, di antaranya muhkamat, yang lainnya mutasyabihan. Fal muhkam, yang dimaksud dengan muhkam, maka ma'nahu wadihan, yang maknanya jelas, terang. Wal mutasyabih, yang mutasyabih maknanya maka ma'nahu khafiyan, yang maknanya samar, tidak begitu jelas apa maksudnya. Hanya maksudnya mutasyabih di sini ada yang nisbi, nah, ini mutasyabih pada sebagian orang. Bagi kita yang belum banyak belajar tentang Al-Quran, mungkin banyak muntasyabihnya. Ini bingung, itu bingung, apa maksudnya. Tetapi di kalangan ahlul ilmi ternyata itu bukan mutasyabih. Nah, ini Al-Quran ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Tapi yang mutasyabih kadang tidak mutlak itu mutasyabih. Ada yang sifatnya nisbi. Mutasyabih inda ba'dhin nas. Mutasyabihnya di sebagian manusia. Nah, ada juga yang memang mutasyabih seperti awal-awal surat huruf-huruf muqatta'ah. Nah, para ulama menyebutkan ilmunya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun sebagian ulama yang lain berusaha untuk memberikan penjelasan apa maksudnya dari ayat-ayat tersebut. Nah, hanya saja tetap tidak berdasarkan dalil-dalil yang jelas, sehingga sebagian ulama lebih menyebutkan, lebih memilih untuk menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma ada lagi yang ayat-ayat sebenarnya muhkam, jelas, terang, hanya pada sebagian orang jadinya mutasyabih. Nah, ini nisbi. Nah, wala yu'aridu hadha ma sabaqa bi raqam thalith. Tidak bertentangan dengan ini apa yang telah lewat pada nomor 3 tadi yang baru kita baca. Li'anna al-ihkam huna bi makna al-itqan. Hunaka bi makna al-itqan wal hifdhi min al-khalal wa tanaqud. Ihkam di sana maksudnya adalah maknanya itqan, sempurna. Wal hifdhi dan penjagaan minal khalal wa tanaqud, dari kekurangan dan saling bertentangan. Itu makna muhkam di sana. Suar muhkamat, surat-surat yang terjaga, terdiri dari surat-surat yang jelas pemisahnya. Wahuna, adapun pada nomor 5 ini yang dimaksud dengan muhkam, bimakna wuduhil makna, jelas maknanya. Wa idza radadna al-mutasyabiha huna ila al-muhkam sara al-jami' muhkaman. Kalau kita kembalikan mutasyabih di sini kepada yang muhkam, maka jadinya seluruhnya muhkam. Maksudnya kalau ada ayat-ayat yang mutasyabih, kembalikan kepada yang muhkam, akhirnya Al-Qur'an semuanya muhkam, suatu yang terang maknanya. Nah, ya tadi seperti yang anda katakan, ada yang mutasyabih sebenarnya nisbi, tidak mutasyabih secara mutlak. Nah, sepertinya membingungkan, padahal sebenarnya maknanya jelas. Nah, kalau ada yang membingungkan, kembalikan kepada yang muhkam, jangan ikuti yang mutasyabihat, kembalikan kepada yang jelas. Ada ayat seolah-olah menunjukkan kita diperbolehkan untuk mencari wasilah. Nah, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Berarti kita harus cari wasilah dalam beribadah kepada Allah. Nah, cari wali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mutasyabih berarti kan, bagi dia. Bagi para ulama tidak mutasyabih. Jelas yang dimaksud dari wasilah di situ. Tapi kalau kita misalkan mutasyabih bagi kita, kita ketahui dilarang berdoa kepada para wali, mencari-cari syafaatnya para wali, yang diberibadah langsung kepada Allah, tiba-tiba dapat ayat wa batahu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Nah, kembalikan kepada yang muhkam. Ini kan mutasyabih, kita sendiri belum tahu maknanya, apa maksudnya. Sementara banyak ayat yang muhkam, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, jangan kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Ini muhkam. Nah, kalau misalkan kita mutasyabih yang tadi, wasilah butuh penjelasan, apa yang dimaksud dengan wasilah, tafsirnya apa. Sementara yang ini jelas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Buka terjemah pun ya mana itu, tidak mungkin jauh dari itu. Nah, karena kalimat-kalimat jelas. Nah, kata beliau, kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Maka jadinya muhkam semua. Dan inilah cara yang benar dalam mempelajari Al-Qur'an, dalam pelajari syariat ini. Jangan kita mengikuti yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Orang-orang yang punya penyimpangan dalam hatinya, carinya yang mutasyabih. Yang ayat cuma satu, jadikan pegangan. Ayat yang banyak, enggak dipegang. Yang jelas-jelas maknanya, enggak dipegang. Gara-gara satu ayat saja. Padahal ternyata, kalau ditanyakan kepada ahlul ilmi, jelas maksudnya. Contoh misalkan, mungkin pernah anda contohkan, tentang masalah Allah di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Sebutkan 7 ayat dalam Al-Quran menyebutkan Allah di atas arsy. Nah, kemudian tiba-tiba dapat ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wah, langsung berarti Allah ada di mana-mana. 7 ayat tadi langsung gugur semua di hadapan dia. Pegang ayatnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, ini bukan cara yang benar. Justru kembalikan kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ar-Rahman di atas arsy istawa. Adapun wa huwa ma'akum aynama kuntum, yang jelas kita enggak tahu apa maknanya. Kemudian yang kedua, apa secara rincinya perlu diperjelas dulu. Nah, kalau kita bingung, kembalikan kepada yang muhkam. Nah, ternyata wa huwa ma'akum aynama kuntum, yang namanya ma'akum bersama kalian, itu tidak mesti zat dengan zat. Tidak mesti harus bertempelan. Walaupun memang ada makna saling bertempelan, seperti misalkan kita mengatakan al-ma' ma'al laban fil kub, misalkan air bersama susu dalam satu gelas. Ini maknanya apa? Saling bertempelan, ya? Bahkan melarut di situ. Tetapi kalau kita katakan al-qamar ma'ana, bulan bersama kita, ini bulannya enggak nempel dengan kita. Bulan di langit, kita di bumi. Nah, secara bahasa pun ma'a itu menunjukkan tidak mesti harus saling bertempelan. Maka ketika dikatakan Allahu ma'akum, Allah bersama kalian, tidak mesti berarti Allahnya di samping kita. Sebagaimana kita mengatakan al-qamar ma'ana, bulan bersama kita. Allah di atas arsy, tetapi benar kita katakan Allah bersama kita. Nah, ini ilmunya, pengawasannya. Nah, kata beliau wa idza radadna al-mutasyabiha huna ila al-muhkam sara al-jami' muhkaman. Kalau dikembalikan mutasyabih kepada yang muhkam, jadinya muhkam semua. Ini untuk menguatkan beliau di awal mengatakan Al-Qur'an semuanya muhkam. Enggak ada yang mutasyabih. Tapi wallahu a'lam bishawab, seperti huruf muqatta'ah, memang sebagian ulama menjelaskan apa makna dari huruf-huruf itu. Tetapi yang lebih menguat, yang lebih menenangkan hati adalah kembalikan ilmunya kepada Allah. Tentu Allah Ta'ala punya tujuan menggunakan huruf-huruf tersebut. Tetapi tentang maknanya wallahu a'lam bishawab, terserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, annahu haqqun la yumkin an ya'tiyahu al-batil min ayyi jihah. Al-Qur'an adalah suatu yang hak, yang tidak mungkin datang kepadanya kebatilan dari sisi manapun. Allah katakan dalam surah Fussilat ayat ke-42, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang kepada Al-Quran kebatilan dari depan, tidak pula dari belakang. Al-Quran adalah tanzil, sesuatu yang diturunkan, min hakimin hamid, dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surat Fussilat ayat ke-42. Di antara sifat Al-Quran yang lainnya yang disebutkan adalah annahu bari'un mimma wasofahu bihi al-mukadzibuna bihi, bahwa Al-Quran itu terlepas, bebas dari apa yang disifatkan oleh para pendusta, oleh orang yang mendustakannya, al-mukadzibuna bihi. Min qawlihim, di antara ucapan mereka, innahu syi'run, Al-Quran adalah syi'r. Allah Ta'ala membantahnya. Wama 'allamnahu syi'ra wama yanbaghilah. Kami tidak pernah mengajari nabi itu syair dan tidak selayaknya bagi nabi untuk mempelajari syair. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tidaklah dia Al-Qur'an itu kecuali zikir dan Qur'an yang terang yang menjelaskan. Nah, hukum-hukum dan khabar padanya. Dan syair itu tidak terpuji secara mutlak. Terpuji dengan catatan, dengan qaid. Terpuji kalau digunakan untuk membela agama. Terpuji kalau digunakan untuk membela kebenaran. Tetapi syair bisa jadi tercela kalau digunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan keji. Kalau digunakan untuk menyerang musuhnya, menjelek-jelekkan musuhnya, jadi tercela. Nah, maka terpuji dan tercelanya tergantung pada penggunaannya. Memang bagus, orang akan senang mendengarkannya. Kalau kita mendengar bahasa biasa, kalau bahasa Arabnya istilahnya nathar itu, ya kalau kita apa ya, prosa gitu ya, ini bentuk biasa, kalimat biasa, huh? Betul, prosa ya, bukan bentuk sajak, bukan bentuk puisi, itu dalam bahasa Arab istilahnya nathar, nun tha ra, nathar. Kalau yang berbentuk syair itu nazom. Nah, orang biasanya kalau bentuknya syair itu lebih nempel di pikiran dia, karena bahasanya indah, susunannya enak didengarkan, sehingga orang cenderung memperhatikan. Beda dengan bahasa biasa, kalimat biasa, cerita biasa, orang gak begitu memperhatikan. Nah, ini bedanya antara syair dengan nazar, antara nazom dengan nazar. Tetapi syair kadang tercela, kadang terpuji. Dan biasanya para penyair, mereka akan bersyair diawali dengan merenung terlebih dahulu, menghayal terlebih dahulu, itu biasa. Nah, tergantung bentuk-bentuk syairnya. Kalau kita lihat pada syair-syair atau puisi-puisi percintaan, gak tahu orang yang merasakan itu apa enggak, tapi isinya membualnya setinggi langit. Nah, dari mana munculnya? Ya dia menghayal dulu, merasakan dia seorang yang sedang mengalami musibah yang sangat berat. Padahal gak pernah mengalami musibah itu. Isi menghayal dan menghayal. Ini hasil karya imajinasi dia. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wama yanbaghilah. Tidak selayaknya bagi Rasulullah seperti itu. Gak pantas kalau Rasulullah keadaannya seperti itu. Merenung, menghayal, kemudian ngomong. Mencurahkan isi hatinya. Padahal dia tidak pernah merasakan kejadian itu, tidak pernah merasakan itu, hanya khayalan saja. Maka tidak pantas bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang dekat kepada Allah, keadaannya demikian. Rasulullah mendapatkan Al-Quran, satu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qawlu ba'dihim, ucapan sebagian mereka, in hadza illa sihrun, sihru yu'thar. Sesungguhnya tidak lain ini adalah sihir yang yu'thar, yakni seorang akan mendapatkan pengaruh padanya karena akibat sihir tersebut. In hadza illa qaulul bashar, tidak lain kecuali itu merupakan ucapan manusia. Jadi yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk sebenarnya sudah ada salafnya, pendahulunya, orang-orang musyrikin zaman dahulu. In hadza illa qaulul bashar, mereka sudah ngomong tidak lain Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Ucapan manusia makhluk atau kalam Allah? Makhluk. Nah, jadi yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk ada pendahulunya dari kalangan musyrikin Arab. In hadza illa qaulul bashar, yang benar in hadza illa kalam Allah, tidak lain ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Allahu mutawa'idan hadzal qail, maka Allah Ta'ala mengancam pengucap ini, in hadza illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkan dia ke saqar. Diancam. Kemudian yang ke-8 termasuk dari sifat Al-Qur'an, annahu mu'jizatun, bahwa Al-Qur'an adalah mu'jizah. La yumkinu li ahadin an ya'tiya bi mithlihi wa in awanahu ghairuh. Tidak mungkin seorang pun bisa mendatangkannya walaupun dibantu oleh yang lainnya, saling membantu satu sama lainnya. Al-Qur'an adalah mu'jizat, atau istilah yang lain adalah al-ayat. Kalau dalam Al-Qur'an biasanya istilahnya bukan mu'jizat, ayat. Nah, tapi yang masyhur mu'jizat. Kalau ditanya mana yang lebih utama menggunakan istilah mu'jizat atau ayat, jadi lebih utama ayat. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan ayat bukan mu'jizat. Ini para nabi diberi ayat, maksudnya mu'jizat. Tapi yang masyhur dalam lisan-lisan kita ini mu'jizat. Mu'jizat sesuatu yang membuat lemah orang lain. Sesuatu yang bikin orang lain itu jadi percaya. Tadinya dia menentang karena melihat mukjizat, jadinya kalah dia. Akhirnya membenarkan. Nah, mukjizat kadang enggak mesti ini apa yang datang dari Allah. Sihir juga kadang bisa melemahkan. Ini maksudnya sisi-sisi kurang tepatnya kalau dikatakan mukjizat. Kalau mukjizat, tukang sihir juga kadang bisa membuat lemah musuhnya, lawannya. Nah, ada orang gak percaya kepada tukang sihir, tukang sihirnya bisa bikin tali jadi ular, langsung dia, wah ini hebat ini, harus percaya, akhirnya begitu. Ini mukjizat. Nah, artinya kalau mukjizat penggunaannya masih umum, makanya dalam Al-Quran tidak menggunakan istilah mukjizat, menggunakan istilah ayat. Cuma masyhur penggunaan kata mukjizat, dan memang dipakai juga. Hanya kalau mana yang lebih utama, tetap ayat lebih utama. Istilah ayat lebih bagus daripada mukjizat, karena itu yang dipakai dalam Al-Qur'an. Tidak mungkin seorang pun bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an walaupun saling tolong-menolong di antara mereka. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat ke-88, "Qul la inijtama'atil insu wal jin wal jinnu 'ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi." Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, jika berkumpul jin dan manusia, manusia dan jin, untuk mendatangkan semisal Quran ini, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya. Walaupun sebagian mereka zahira, penolong bagi sebagian yang lainnya, tetap hasilnya akan beda. Dan sampai sekarang Masya Allah belum pernah ada Quran tandingan, belum pernah, yang itu diakui sama seperti Al-Quran nilainya, kualitasnya, belum ada. Menunjukkan benarnya Al-Quran. Al-Quran dari zaman dahulu Allah Ta'ala sudah menantang, datangkan semisal Al-Quran. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan. Nah, belum pernah dapat misalkan profesor mana tiba-tiba wah muncul dengan penemuan barunya, bikin seperti Al-Quran. Kemudian akhirnya orang mengatakan ini lebih bagus dari Al-Quran, atau minimal ini sama, ini senilai dengan Al-Quran. Belum ada sampai sekarang. Nah, baik, selesai dari masalah Al-Quran. Kemudian Ibnu Qudamah masuk pada pembahasan baru tentang orang-orang beriman akan melihat Rabbnya pada hari kiamat kelak. Nah, kita baca ya. Qala faslun fi ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Pasal tentang orang-orang beriman akan melihat Rabbnya pada hari kiamat kelak. Qala wal mu'minuna yarawna Allah ta'ala fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimuna. Orang-orang beriman akan melihat Allah Ta'ala di hari akhirat kelak dengan mata-mata mereka, dan mereka akan menziarahi Allah, yang akan berjumpa dengan Allah. Mereka Allah akan mengajak bicara mereka, dan mereka akan berbicara dengan Allah. Sebenarnya dalam masalah melihat Allah Ta'ala ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, dan justru orang yang mengingkarinya ya ini kejelekan bagi mereka, mengingkari tentang melihat Allah. Artinya mereka meyakini tidak akan bisa melihat Allah Kalau kita lihat hakikatnya dari keyakinan mereka, justru sesuatu yang menyedihkan. Menyembah Allah bertahun-tahun saya meninggal, tapi nggak ada janji bisa melihatnya. Nah, ketika dijanjikan akan bisa melihatnya, justru sebenarnya ini merupakan suatu yang kabar gembira. Kita nggak sia-sia dalam beribadah. Kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Taala, Allah Taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya, wajah itu melihat. Ini wajah-wajah manusia itu melihat Allah Ta'ala. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya terhadap Rabbnya pada hari itu orang-orang kafir, la mahjubun, dihajib, ditutupi. Orang-orang kafir pada hari itu tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala. Sisi pendalilannya, falamma hajaba ulaika fi hali sukhti, ketika Allah Ta'ala menutupi dari mereka itu dalam keadaan marah, dalla ala annal mu'minin, menunjukkan bahwa orang-orang beriman, yarawnahu fi hali ridha, orang-orang beriman akan melihat Allah dalam keadaan Allah ridha. Wa illa lam yakun bainahuma farqun, kalau tidak berarti enggak ada bedanya. Paham ya sisi pendalilannya? Di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang kafir. Orang kafir pada hari kiamat kelak akan ditutupi dari melihat Allah. Ditarik kesimpulan, berarti orang yang beriman tidak ditutupi dari melihat Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menyatakan seperti ini, berarti kan ada beda antara orang kafir dengan orang yang beriman. Kalau misalkan orang kafir ditutupi dari melihat Allah, orang yang beriman juga sama, berarti gak ada bedanya. Artinya ayat ini tidak menunjukkan jeleknya orang kafir. Orang beriman juga sama, tidak melihat Allah. Nah, ketika orang kafir tidak bisa melihat Allah, nah, karena Allah Ta'ala murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka, artinya sebaliknya orang beriman akan melihat Allah karena Allah ridha kepada mereka. Nah, ini sisi pendalilannya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi, muttafaqun alaih. Sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Wahada tashbih lirru'yah birru'yah. Ini yang disamakan, ya ini cara melihatnya diberikan dengan akhirnya, la tudamuna fi ru'yati, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Maksudnya yang disebutkan oleh Nabi itu, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Bukan berarti maksudnya Rabb kalian seperti bulan bentuknya, bukan. Sebagian orang yang mengatakan boleh menyamakan Allah dengan makhluk beralasan seperti hadis ini. Nabi mengatakan Allah seperti bulan. Nanti kita akan melihat Allah seperti bulan. Berarti boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Yang benar tidak. Yang benar bukan berarti yang disamakan antara bulan dengan Allahnya. Maksudnya dalam cara melihatnya. Dari mana kita ketahui? Dari akhirnya, la tudammuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kita kalau melihat bulan gimana? Ada yang di belakang rumah naik ke atap lihat bulan, ada yang di depan rumah nggak rebutan, nah nggak berkerumun di satu tempat rebutan saling dorong nggak. Nah seperti itu nanti kita melihat Allah Ta'ala. Nah, ini ar-ru'yah bir-ru'yah, yang disamakan dalam hal cara melihatnya. Fa inna Allah Ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Allah Ta'ala itu tidak ada yang serupa dengan dia dan tidak ada yang menandinginya. Nah, ini dalil-dalil tentang kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ru'yatullah fil akhirah, kata beliau, ru'yatullah fid dunya mustahilah. Melihat Allah di dunia mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin. Liqaulihi Ta'ala li Musa, berdasarkan firman Allah Ta'ala kepada Musa, wa qad talaba ru'yatallah. Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah. Kata Allah Ta'ala, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Lan itu memiliki makna takdir selama-lamanya. Lan tarani, engkau tidak akan melihatku selama-lamanya. Maksudnya di dunia ini. Nah, di dunia ini. Wa ru'yatullah fil akhirah thabitatun bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Kalau orang yang mengatakan Allah tidak akan bisa dilihat, yang berdalil dengan ayat ini juga. Lan takbid, berarti selama-lamanya Allah tidak akan bisa dilihat. Jawabnya, ya kita gabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Nah, kalau bisa kita katakan juga ayat ini berarti mutasyabih. Suatu yang perlu penjelasan. Samar-samar maknanya, tidak terang. Sementara di sana banyak ayat yang muhkam. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, jelas sekali kan? Pada hari itu wajah berseri-seri, wajah-wajah yang berseri-seri kepada Rabbnya melihat. Jelas sekali mana yang dibandingkan lan tarani, engkau tidak akan melihatku selama-lamanya. Apakah memang iya selama-lamanya sampai hari akhirat? Kan bertentangan dengan ayat yang tadi. Sementara ayat tadi jelas, sementara ayat ini butuh penjelasan. Kembalikan kepada yang muhkam. Nah, qala Allah Ta'ala wa ru'yatullahi fil akhirah thabitatun bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Melihat Allah di hari akhirat kelak itu sahih berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri kepada Rabbnya mereka melihat. Wa qala, Allah Ta'ala juga berfirman, kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu terhadap Rabbnya tertutupi, tidak bisa melihat. Falamma hajaba al fujjar an ru'yatihi, ketika Allah Ta'ala menutupi orang-orang fajir untuk bisa melihatnya, dalla ala annal abrar yarawnahu, menunjukkan bahwa orang-orang baik akan melihatnya. Wa illa lam yakun bainahuma farq, kalau tidak demikian maknanya berarti enggak ada bedanya. Artinya akan timbul pertanyaan, kenapa Allah Ta'ala mengatakan ayat ini? Kalau mengatakan kafir tidak bisa melihat, mukmin juga tidak akan bisa melihat. Hanya berdasarkan ayat lang tarani, kalian tidak akan bisa, engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Nah, kalau Allah Ta'ala mengatakan ayat ini, apa bedanya antara kafir dengan mukmin? Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tadhammuna fi ru'yatihi. Kata juga la tadhammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Maksudnya bukan Allah seperti bulannya, bukan, tapi dalam cara melihatnya, dikuatkan dengan akhirnya la tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Muttafaqun alaih. Wa hadha tashbih lirru'ya birru'yah, penyirupan ini dalam hal melihat dan melihatnya. Ini dalam cara melihatnya. Cara melihat Allah seperti cara melihat bulan. La tudhammuna fi ru'yati, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. La lil mar'i bil mar'i, bukan yang dilihatnya dengan yang dilihatnya. Bukan Allah sama dengan bulannya, bukan. Li'anna Allaha, karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wala syabiha lahu wala nadhir, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya insyaallah kita baca pada kesempatan berikutnya. Tinggal dikit lagi, tapi khawatir kalau kita baca kurang bisa dipaham. Ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.